kau tak apa-apa. Bagaimana hubung alatnya? Kau hadirkan bintang-bintang di setiap mimpiku. Sembilan bintang bumi tanpa bulan bintang kupas dan hati. Siapa-siapa kau coba tenangkan hatiku. Tak jemu setiap waktu. Mesti kau tahu ku tak apa-apa. Senyum.